لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kita bacakan ini, di ayat yang ke-132 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, Allah masih mengisahkan kita tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan begitu sabarnya menghadapi Fir'aun, dan Fir'aun yang begitu keras kepala yang senantiasa melakukan penentangan terhadap Musa alaihissalatu wassalam, walaupun didatangkan kepadanya, ditunjukkan untuknya berbagai macam mukjizat, tapi tetap saja dia enggan untuk mengikuti Musa alaihissalatu wassalam. Maka di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka Fir'aun dan para tokoh-tokohnya mengatakan, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha, wahai Musa, walaupun bagaimana engkau mendatangkan kepada kami suatu yang luar biasa untuk menyihir kami, tetap mereka ngotot memaksakan diri untuk mengatakan bahwa yang dibawa oleh Musa adalah sihir. Padahal tukang sihir sendiri mengakui bahwa yang dibawa oleh Musa bukanlah sihir, tapi mukjizat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mengatakan bahwa yang dibawa Musa adalah sihir. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Walaupun kau mendatangkan sesuatu yang luar biasa, yang aneh-aneh, wahai Musa, untuk menyihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, maka kami tidak akan pernah mau mengimani engkau. Pernyataan dari mereka bahwa mereka tidak akan mau beriman. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dama. Maka kami pun kirim kepada mereka at-tufan, topan, angin kencang, badai yang memporak-porandakan apa yang ada pada mereka. Fir'aun meminta kepada Musa alaihissalatu wassalam agar supaya dihentikan badai itu dengan cara dia berdoa. Jadi, yakni Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dihentikan, dengan janji bahwa dia akan mengikuti Musa dan membiarkan Bani Israel berangkat pergi meninggalkan Mesir menuju Palestina bersama Musa. Begitu selesai, dia pun ingkar dari janji yang telah dia janjikan kepada Musa. Ini bertahap. Tufan yang begitu kencang tidak mempan, tidak mengajak dia untuk beriman dan mengikuti Musa alaihissalatu wassalam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala Baik. Mengirim jarad. Jarad ini belalang. Baik. Jarad belalang yang memakan apa yang bisa mereka makan, sehingga rumah-rumah mereka pun diserang oleh belalang, apalagi tanaman mereka, apalagi pepohonan mereka. Belalang sendiri hukum syaratnya di dalam agama kita adalah sesuatu yang boleh dimakan. Belalang, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan untuk kita dua bangkai untuk kita makan, dan dihalalkan untuk kita dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai itu adalah ikan dan belalang. Yani tanpa proses penyembelihan syar'i sebagaimana hewan-hewan yang lainnya yang hendak kita makan, tentu kita sembelih dulu. Seperti ayam, kambing, sapi, unta dan yang lainnya dari hewan-hewan. Kita sembelih dulu baru kita makan. Tapi ikan enggaklah demikian karena sangat merepotkan. Barakallahu fiik. Sekiranya harus disembeli satu-satu. Demikian juga jarad, yakni belalang. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala mengatakan, "Ghazawtu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat na'kul fiha al-jarad." Aku berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 7 peperangan. Di dalam peperangan itu kami memakan belalang. Barakallahu fiik, belalang dimakan. Kemudian darah yang diperbolehkan adalah al-kabir wat-tihal. Al-kabir itu adalah hati yang mirip dengan darah. Demikian juga at-tihal, limpa. Barakallahu fiik. Demikian juga darah yang masih ada di dalam tubuh hewan setelah penyembelihannya. Barakallahu fikum, yang masih ada di dalam daging maka tidaklah mengapa. Yang diharamkan dan bahkan dinyatakan najis adalah darah yang terpancar ketika sembelihan itu kita sembelih. Maka darah itu haram untuk kita makan. Walaupun sebagian orang masih menampungnya dan membiarkannya membeku sehingga mirip-mirip dengan hati, itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat kita. Wala haula wa quwwata illa billah. Kita kembali, Allah Subhanahu wa taala mengirim al-jarad ke Firaun dan kaumnya. Tetapi tetap mereka enggan untuk mengikuti Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dikirim lagi satunya, al-kummal. Kummal ini adalah kutu. Kutu yang sangat banyak di pakaian-pakaian mereka, di badan mereka, di kasur mereka, tempat tidur mereka, di mana-mana banyak kutu. Barakallahu fiik. Ini kan menjijikkan, mengerikan. Tapi yang namanya hati yang sudah ditutupi, barakallahu fikum, dengan kekufuran. Baik. Sedikit pun tak bergeming dengan berbagai macam mukjizat ini. Tidak mempan juga, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim ad-dhafadi', kodok atau katak. Di mana-mana ada kodok. Dalam panci mereka, buka panci ada. Di lemari mereka ada, di ruang tamu mereka ada, di mana-mana ada, di dapur mereka ada, penuh ruangan mereka, tempat-tempat mereka dengan ini binatang ini. Subhanallah. tetap juga tidak mau dia. Tidak mau. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala kirim adam, darah. Yani semua cairan yang ada pada saat itu berubah menjadi darah. Tapi air yang ada dalam teko mereka berubah menjadi darah. Di gentong-gentong air mereka berubah menjadi darah. Barakallahu, kolam-kolam yang mereka miliki juga berubah menjadi darah. Semuanya berubah menjadi darah, dam. Ini semuanya sesuatu yang mengerikan, menjijikan. Tapi tetap mereka tidak mau, tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Padahal setiap datangnya ini, dia berjanji kepada Musa alaihissalatu wassalam, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma waqa'a 'alaihimur rijz." Ini adab. Maka ketika ditimpakan kepada mereka azab, ini mukjizat-mukjizat ini. Qalu ya Musa da'ulana rabbaka bima 'ahida 'indak. Mereka mengatakan, "Wahai Musa, berdoalah engkau kepada Tuhanmu." Baik. Sebagaimana apa yang Allah Tuhanmu janjikan kepada engkau. Lain kasyafta 'anna rijza. Kalau engkau berhasil menghilangkan ini semuanya, ini sesuatu yang mengerikan, ini sesuatu yang menjijikkan ini. La'minanna lak. Kami akan mengimani engkau. Kami akan ikut. Wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan kami akan membiarkan bani Israil pergi bersama dengan engkau dari negeri ini. Itu janji mereka. Setiap diangkat ini azab untuk mereka, mereka pun mungkin mengingkari apa yang mereka janjikan. Didatangkan lagi, mereka janji lagi. Didatangkan lagi, mereka janji lagi. Didatangkan, janji lagi. Subhanallah. 10 mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam untuk membuktikan kepada Fir'aun dan kaumnya bahwa beliau betul-betul ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggan mereka. Enggak mau. Lain kasyafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Falamma kasyafna 'anhu ar-rijza, setiap kami angkat adab itu dari mereka, baik, idahum yang kusun, mereka pun barakallahu fikum mengingkari apa yang dia telah janjikan. La haula wa quwwata illa billah. Diberi tangguh padahal setiap ada azab untuk mereka, diberi tangguh, berjanji lagi, turun lagi, diberi tangguh lagi, tapi tidak ada manfaat untuk mereka. Justru mereka senantiasa mengingkari janji mereka, tetap mereka dengan kekufurannya. Falamma kasyafna 'anhum rijza ila ajalin hum balighuhu, sampai tempo yang Allah SWT tentukan untuk mereka, kita hum yang kusun, mereka mengingkarinya. Fantaqamna minhum faghraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Maka kami pun mengazab mereka semuanya dengan kami tenggelamkan mereka ke dalam air. Ketika mereka mengejar Nabi Musa dengan Bani Israel yang hendak pergi meninggalkan Mesir, baik, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sampailah mereka ke pinggir pantai. Barakallahu fikum. Ketika itu Fir'aun mengajak pasukannya untuk menghabisi Musa dan Bani Israel, kata Fir'aun menyemangati kaumnya, innaha ulai la syirdimatun qalilun. Musa ini dengan Bani Israel ini jumlahnya sedikit sekali. Sekali sapu habis dia. Menyemangati kaumnya. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan dan terbelahlah lautan itu. Dan menyeberanglah Musa dan kaumnya. begitu Fir'aun dan kaumnya berada di tengah-tengah lautan, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya sehingga air pun kembali sama seperti sedia kala. Tenggelamlah Fir'aun dan kaumnya seperti yang dikatakan di sini. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi, kami tenggelamkan mereka semuanya. Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu kuat, bersenjata lengkap. Barakallahu fikum. Fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu bi ayatina, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Satu demi satu ayat-ayat kami, kami perlihatkan kepada mereka, mereka mengingkarinya, mereka mengkufurinya. Jadi, sampai yang terakhir adalah bahwa mereka ditenggelamkan. Wakanu anha ghafilin, dan mereka terhadap ayat-ayat kami lalai sangat. Barakallahu fikum. Ini Fir'aun dan kaumnya yang begitu bengis. Diberikan beberapa kali kesempatan dan kesempatan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap enggan dan enggan. Sekedar janji dan janji yang dia janjikan kepada Musa, jika sekiranya azab yang diturunkan kepada mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengikuti Musa dan membiarkan Bani Israel pergi. Tapi janji tinggal janji sampai mereka ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kurang kita. Kita tuntun ke para majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.